أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد على آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu wa qudratuh. Malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di satu majlis yang mudah-mudahan selalu diberkahi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majlis yang kita berharap semua yang hadir akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir akan diberi ilmu yang manfaat, semua yang hadir akan dibersihkan hatinya. Semua yang hadir akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan dan mudah-mudahan juga Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya yang hadir dan juga kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, anak istri atau suami kita insyaallah amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang perjuangannya dan pengorbanannya terhadap kita sangat luar biasa. Tidak ada yang melebihi perjuangan dan pengorbanan Nabi kepada kita. Sampai bahkan orang tua kita sekalipun, bahkan diri kita sendiri sekalipun dalam memperjuangkan kita, menjaga perhatian dan berkorban untuk kita, Nabi SAW adalah orang yang paling banyak berkorban, paling banyak berjasa, paling banyak peduli, dan paling banyak punya hak untuk kita balas dengan kebaikan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umat yang bisa membalas kebaikan Rasulullah SAW, umat yang pandai berterima kasih kepada Nabi-Nya, umat yang selalu mencintai Nabi-Nya dengan cara ittiba, dengan cara mengikuti sunnahnya, dengan cara menghidupkan syariatnya, dengan cara menanamkan rasa cinta dalam hati kita, keluarga kita, keturunan kita, dan lingkungan sekitar kita, supaya mereka tumbuh menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan cinta ini yang dibarengi dengan ittiba, dibarengi dengan ngikutin sunnahnya, ngikutin ajarannya, menjauhi larangannya, maka kita mudah-mudahan akan dikumpulkan bersama beliau di yaumul kiamah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Cinta adalah syarat mutlak untuk bersama orang yang kita cintai. Kalau kita ingin mendapatkan posisi yang baik dengan orang-orang yang mulia, maka kita cinta mereka. Kalau kita ingin bersama orang-orang yang kita cintai, maka buktikan cinta kita di dunia sebelum kita menghadap Allah. Karena almar'u ma'a man ahabba, manusia akan dibarengkan dengan orang yang dicintai. Dengan cinta kita pasti mau berkorban, dengan cinta pasti kita akan melakukan apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Kadang-kadang karena cinta sampai kita mau rela berkorban sesuatu untuk menyenangkan orang yang dicintai. Wong dong lagi senang niku jambira berapa itu damang kart, you know the SMS, mas, kurusan pun tuh di stasiun, jemput ya, suaminya di SMP sama, istrinya mantan baru mana ini, lagi senang-senang aja, tekanan telat keretanya, jam rolas bunyi, jadi si wanita yang SMS jemputnya mau motor B, kena cepat suwe, cepat ya, padahal lu udah motor. Kira-kira bakal usaha luruh motor buat ini. Iya gitu. Langsung bangun, minta jemput pakai motor, jam 12 malam gak peduli. Gerimis maning, alarm apa, gerimis banyak mikir. Cari motor, mulai. Yang tadinya tengah malam SMS ke orang lain akan malu. Yang tadinya tengah malam akan nelpon orang lain, jam 12 akan risih. Saat itu demi yang dicintai gak peduli, gak malu guys. SMS kancan nih, tolong maaf bangun, aku butuh motor. Orang boros, politik kancan mati, orang boros, duduk tangga nih. Gitu apa betul? Kadang-kadang, kalau bukan karena yang dicintai, gak mungkin nontok pintu tetangga jam 12 malam. Gitu apa betul? Tapi karena ada yang ditunggu, ada yang menunggu, ada yang akan diampiri dan dijemput, kadang-kadang gak peduli. Malunya disingkirkan, gak enaknya dibuang. Yang penting orang yang dicintai itu senang. Paham betul? Duduk, panggung tangannya sampai kaget, jempolnya sepengindah, berapa? Kita ngomong, nonton-nonton, maaf, maaf, ganggu. Bahasa apapun bisa keluar. Pinter dewek untuk ini. Terus rayu minta maaf, kemudian yang penting dapat motor, pinjam motor jalan. Hujan enggak peduli, lari. Karena ada cinta, ada mahabbah. Sehingga pengorbanan waktu, pengorbanan tangan, rasa malu disingkirkan, waktu, tenaga, hujan, semuanya disingkirkan demi untuk menyenangkan orang yang dicintai. Ini gue tembe seneng meringwat demi gue, paham ya? Lah, kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, yang paling banyak berjasa kepada kita, paling banyak punya perhatian sama kita, paling banyak berkorban kepada kita, dan Nabi adalah satu-satunya yang kita harapkan nanti di yaumul qiyamah untuk mendapatkan syafaatnya. Kebahagiaan kita di dunia dan akhirat kuncinya Nabi Muhammad SAW. Kalau wanita tadi yang dikejar seorang laki-laki itu belum tentu bisa jadi bahagia. Mungkin awal-awalnya karena senang, semangat. Tapi dalam proses perjalanan rumah tangga mungkin jadi pusing, mungkin bisa kacau, mungkin bikin pus, apa namanya, bikin stres. Mungkin akhirnya balik benci. Perempuan ini belum jaminan bisa menjadi wanita solehah. Perempuan ini belum jaminan bisa membawa surga sedang suaminya. Tapi kalau Nabi jelas, Nabi jelas. Saat kita mengikuti Nabi, saat kita mencintai Nabi, saat kita berkorban untuk Nabi, Nabi akan membalas dengan balasan yang tidak ada bandingannya. Keselamatan dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai kita rasakan. Hasil dari cinta kepada Nabi adalah bahagia bukan cuma di dunia tapi bahagia yang abadi di hadapan Allah, di surganya Allah, insya. Makanya perjuangannya harus lebih besar untuk Nabi daripada cuma sekedar wanita atau anak atau istri atau suami atau bos atau guru. Nabi harus lebih, karena Nabi adalah yang paling berhak kita cintai lebih semuanya. Tapi kadang-kadang walik giliran gua agama ini kan jenabi, gua perjuangan syiare agama ini kan jenabi, maka kena, orang kena. Iya oke, gini sejurit ini kata nih kalau ngaku. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cinta sejati. Waktu kita gunakan sebisa mungkin untuk menyenangkan hati Nabi. Tenaga kita gunakan, harta kita, pikiran kita, anak istri kita. Jadikan anak, rezeki anak, lillahi ta'ala untuk perjuangan agama Allah. Jadi hati pikirnya dua anak, wis tak titipan, gue perjuangan agama ini gusti. Dua anak kata saya ikut dini hati, ini anak saya sudah, saya serahkan untuk Allah dan Rasulullah, untuk agama Allah dan Rasulullah, sudah. Berarti siap untuk hidup baik, siap untuk menjadi pemuda yang menggunakan hati Nabi Muhammad SAW. Siap sabar, mengenalkan ajaran Nabi dengan ikhlas dan tulus terus. Ini anak saya punya anak untuk Allah dan Rasulullah, untuk agama, sudah. Yang penting bermanfaat untuk agama dan untuk agama, untuk Allah dan Rasul, sudah, kita enggak butuh apa-apa. Itu orang-orang tua dalam dahulu dinadari. Cepat bayi senang otaknya, mudah-mudahan lahir sehat. Ibunya dia sering gitu sama suami. Kalau lahir sehat, sudah saya niatkan untuk perjuangan. Saya berjuang agama ini Gusti Allah, maka Allah akan kabulkan, maka diarahkan jadi berjuang agama Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Wong tuane billahi taala ikhlas memberikan anaknya untuk agama Allah. Kemudian berdoa dan berusaha membimbing, mendidik, setelah itu minta sama Allah supaya dijadikan anak yang bermanfaat bagi agama, maka tumbuhlah generasi saleh-salehah insya Allah. Saya ingat ada satu kisah ibunya Habib Umar bin Hafiz itu waktu sejak lahir, kalau ada lahir dengan Habib Masyur waktu pertama, anak pertama ya, ngomongnya dari alim jadi mufti ya Allah seperti Habib Abdurrahman Masyur, ya tidak dari alim jadi mufti ya Allah seperti Habib Abdurrahman Masyur. Habib Abdurrahman Masyur itu mufti Hadramaut, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya, anak ini mudah-mudahan seperti Habib Abdurrahman, alim dan mufti. Ya tak, Habib Masyur kakek Haibon jadi alim, jadi mufti. Bahkan sekarang Yensus Habaib berdiri tentang hal pasti seperti yang dikerjakan Habib Abdurrahman Masyur, pengarang Bughyatul Mustarsyidin, saat itu jadi mufti zamannya. Beliau sekarang memposisikan berkat doa ibunya, ya Allah jadi alim, jadi mufti kayak fulan, ya Allah. Tapi bukan cuma doa saja, ikhtiar, usaha, mendidik, membekali ilmu, membekali rezeki yang halal, mendoakan dia malam, maka jadi. Setelah hamil Habib Umar, berdoanya lain lagi, bukan cuma alim, jadi da'i internasional, da'i untuk umat, da'i yang tingkatnya untuk umat di dunia, da'i, jadi da'i. Karena doa ibu itu kadang-kadang kalau tulus dari dalam hati sering dikabul cepat oleh Allah Subhanahu. Dia mau matem, jadi matem pengennya jadi apa? Jadi dokter ya, dokternya jadi dokter rasulah. Jadi artis. Alhamdulillah, amin. Lagi matem, demari Allah mudah-mudahan suki kaya orang baik, suki orang apa nih bener, alim, soleh, suki ngintil pasti otomatis. Neng suki soleh guru tentu ngintil, paham ya? Neng alim soleh berkhidmat untuk agama Allah, soleh gak bakal gak dikasih rezeki sama Allah. Pasti orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah rezekinya dijamin sama Allah. Malah satu-satunya cara meraih rezeki dengan mudah takwa kepada Allah. Yang pasti jaminan adalah ketakwaan, pasti diberi oleh Allah Subhanahu. Jaminan dari Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dalam setiap problem, dalam masalah Allah bimbing dengan jalan keluar yang baik, dikasih petunjuk solusi-solusi terbaik. Tidak pernah Allah kasih ujian kepada orang soleh kecuali dikasih jalan keluar dengan yang baik. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dengan jalan yang tidak pernah disangka. Pasti jaminan saking Gusti. Takwa niku adalah jalur cara meraih rezeki dengan gampang dari Allah. Lebih cepat daripada yang kerja. Lebih cepat daripada yang ini kerja jelas oleh gaji, itu pasti. Takwa lebih jelas lagi, lebih yakin lagi. Sebab kerja saat ini bisa didapat rezeki, besok mungkin di PHK bisa, besok perusahaannya bangkrut bisa, besok ada yang fitnah sehingga dikeluarkan bisa saja, gak ada jaminan. Tapi kalau rezeki dari Allah kepada orang yang takwa, jaminan selama dia takwa tidak akan beruntung, pasti dikasih Allah SWT. Kenapa tidak ingin nyari jalan rezeki dengan cara takwa, malah cari jalan rezeki dengan cara yang pusing macam-macam. Akhirnya maaf, orang-orang soleh zaman dahulu enggak ragu dengan janji Allah tentang rezeki, yang dipikirkan bagaimana dia anaknya soleh, bagaimana dia anaknya menjadi alim, bermanfaat bagi juga, pikirkan itu sampai besar. Lihat Habib Masyur enggak punya pekerjaan, Habib Umar enggak maaf pekerjaan cari rezeki duniawi ya, tapi hidupnya masyur. Dunia datang dengan hina. Orang mau ngasih uang munduk-munduk nunggu nanti, padahal bawa sekopor permen munduk-munduk. Gimana ya, saya mau ngasih uang nih, saya ketemu. Dunia datang dengan hina. Mau datang mau ngasih uang sekopor saja nunggu nih berjam-jam, bingung mau ketemu bingung, padahal datangnya dengan Allah. Itulah orang yang khidmat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, menjadikan menjadi orang yang betul-betul takwa kepada Allah, dan menjadikan oleh Allah orang-orang yang diberi kehidupan yang baik, semoga bahagia, kehidupan yang mudah, diberi rezeki dengan jalan yang tidak pernah disangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan cara pengajian semacam ini sedikit demi sedikit, kadang-kadang si ngaji ini kok orang rasa padahal berubah. Jangan mengatakan saya ngaji lama enggak berubah, jangan. Ada perubahan. Prosesnya itu seperti kita lihat anak kita. Kita lihat anak kita dari mulai bayi, saben dina katanya orang berubah segitu. Padahal orang lain yang jauh enggak pernah lihat, setelah lihat, wih segitu ya. Kaget. Tapi yang ngadepi saben dinane niku kerasa mboten. Kelihatan enggak? Kayak pada bene kita mau bene wit-wita, sirami saben dina, sirami. Perkembangannya kita enggak lihat karena pelan-pelan sebetulnya berkembang. Sebetulnya memunculkan besar, tumbuh, tapi karena saking didelung terus, jadi orang rasa padahal gede, gedenya pelan. Tapi kalau orang yang jauh, yang pertama lihat cuma 1 cm misalnya itu tanaman, tiba-tiba setiap tahun datang, wah gede ya, kaget. Karena hakikatnya berkembang. Orang yang belajar juga demikian, di sini disebutkan dalam kajian Madhab Syafi'i disebutkan semacam itu. Tapi terus Al-Habsyi juga menyebutkan, nanti kita kaji insya Allah. Ada kalimat yang beliau mengatakan, jadi saat duduk dengan orang soleh atau duduk dengan majelis ilmu, proses perkembangannya berjalan, jangan mengatakan lanyo ngaji kayak orang berubah-berubah. Kata saya, berubah. Ada proses minimal makom yang disi Allah berubah. Walaupun fisiknya belum berubah, atau pemikirannya gak berubah, atau mungkin ilmunya gak bertambah, tapi kedudukannya, kemuliaan disi Allah kita gak lihat ternyata berubah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan kajian Manhajus Sami. Kemarin sampai kepada tentang masyhad, pandangan, cara pandang seseorang pada orang-orang soleh. Kalau sudah cara pandangnya salah, ya katanya salah kabeh. Gitu. Kacamatane bureng, ngoten ya. Kacamata lengah, ana lengane, ana kotorane, ora dilapi. Nyawang wong ya bureng kabeh wong kacamatane, Bu. Yang salah bukan orangnya yang kita lihat, yang salah kacamata yang kita pakai. Sama seperti hati kita saat melihat orang. Kalau kita enggak khusnudzon, kotor sudah khusnudzon dulu, ada noda buruk dulu. Ndeleng wong sing wis pertamane khusnudzon ya katone ora api kabeh. Makanya bersihkan. Saat kita melihat, apalagi yang kita lihat orang-orang soleh, setiap yang muncul dari orang soleh seperti manusia biasa, orang soleh bukan nabi yang maksum, tapi kalau kita pandangannya dibersihkan dulu sebelum melihat orang soleh, maka yang akan terlihat semua yang indah, akan terlihat bersih, bagus, karena saat kita memandang cara atau alat yang kita gunakan untuk pandang sudah dibersihkan. Kayak ini kacamata bersinar, nyawanya bening atau paham ya? Terus nonton dulu. Kemudian jangan sampai kita punya prasangka buruk, jangan sampai kita apa namanya coba-cobalah belum kayak apa-apa kayak coba-coba ngaji coba-coba sih. Akhirnya bisa Allah pamannya coba-coba maling, coba-coba di teman anak menora yo. Nah untuk beda nih. Ini sebutkan Bismillahirrahmanirrahim kalau Musa rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain qala radhiyallahu ta'ala ankum. Wakala ba'dul arifin, kita terakhir kepada al-madad fil masyhad. Madad pemberian Allah, pemberian keberkahan orang-orang soleh dari Allah melalui mereka, tergantung masyhad, tergantung cara pandang kita. Cara pandang yang baik maka kita akan dapat baik. Cara pandang khusnudzon yang tinggi maka kita dapat sesuatu yang tinggi dan lebih mulia. Ning niate apik khusnudzon ya oleh apik, ning niate ora apik khusnudzon ya oleh ora. Tergantung pandangan kita semua. Qala ba'dul 'arifin man arada an yaghfar bil khair kullihi min mujalasatil awliya fa'alaihi bi thalathin man arada, siapa yang menginginkan an yaghfar mendapatkan bil khair, memperoleh kebaikan kullihi semuanya kebaikan yang dimiliki para salihin min mujalasatil awliya, dari saat duduknya kita dengan para wali Allah Subhanahu, saat kita duduk dengan mereka, kalau ingin dapat banyak, ingin dapat kebaikan yang banyak, maka fa'alaihi bi thalathin, maka wajib atasnya memenuhi tiga kriteria. Yang pengen oleh kesayangan saat kita duduk dengan para saudara ini, para ulia, maka sebaiknya saat duduk dengan para wali itu kita memiliki tiga kriteria. Yang pertama, Allah yasrifa hammahu anhum. Jadi hati kita jangan berpaling dari mereka. Semangat, merah, wis, yakin, mantep, manceleng, fokus ke orang soleh ini. Jangan sekali-kali berpaling. Artinya hati kita ini serius banget dalam menghadapi orang soleh, dalam mendekatkan diri kepada orang soleh, fokus. Jangan jasadnya di depan mereka, hatinya keluar. Jasadnya di depan mereka, tapi hatinya tidak bersama mereka. Hati kita berpaling ke sana kemari. Seperti yang pernah saya ceritain, ya. Santri lagi ngaji, pas lagi ngaji, orang gurunya orang soleh ini wali, tahu hatinya enggak di majelis, akhirnya dibangunkan, kamu bangun, kamu dua orang keluar, sekarang duduk di pasar. Duduk di sini, santri lagi ngaji, ini mendekat orang pasar ya. Sudah duduk sana, nanti kalau pelajaran selesai, jamnya selesai, kamu kesini. Bingung, bisa aja ya. Atau di pasar dia kok. Ya gue nggak pasar, cara lagi cerita misalnya guru nenyong, guru kita kok nyuruh duduk di pasar, ya kenapa ya? Saya lagi, mungkin lagi bahas masalah apa ya, apa? Hatinya ke majelis, pikirannya ke majelis, hatinya ke gurunya, pikirannya nampol kepada gurunya, ke majelis yang diajar gurunya. Akhirnya setelah selesai jamnya pulang, suruh pulang kalau sudah selesai balik lagi ditanya, ah kamu di pasar tadi yang dipikirin apa? Anda pikirkan, biasanya mikirkan pengajian, biasanya mikirkan aku. Ah, kamu tadi jasadnya di pasar, tapi hatinya di majelis, hatinya mikirkan saya. Ya, kenapa saya suruh duduk di sana? Karena kamu tadi ingat nggak waktu duduk depan saya mikirin pasar. Boleh lagi ngaji itu mau mungkin mau balik belanja ya barang ya. Iya, waktu itu nanti nang toko kan banyak murah-murah. Lagi ngaji pikirannya pak pasar. Kata suaminya, kata gurunya, lebih baik jasad kamu di pasar tapi hatinya di majelis daripada jasad kamu di majelis depan guru tapi hatinya di pasar. Maksudnya paham tidak? Apa artinya jasad di depan guru kalau hatinya gak fokus sama guru, gak fokus sama majelis, gak fokus yang disampaikan guru? Mana ayo-ayokan. Ini kalau pengen dapat kebaikan, satu, saat kita duduk depan mereka, maka jangan sampai kita berpaling dari mereka, dari yang disampaikan, yang ditaujihkan, yang diarahkan, yang diberikan masukannya, nasihatnya, semua hatinya bersama mereka. Pertama, paham ya? Sing nomor kali, karena kadang-kadang orang duduk di jabatan para aulia itu pengennya dulu masih ngapik-ngapik sih hebat-hebat. Wali itu kudu gue kayak kudu ngawar, tak ada yang didikte sama dia. Ning wali berarti kudu gue kayak lima, ini gak boleh. Sehingga di sini syarat yang kedua adalah wala yutalibuhum bil ismah, dan jangan sekali-kali meminta kepada wali, nuntut bahwa wali itu ismah. Ismah itu artinya maksum. Maksum itu wali itu orang tuh berbuat salah. Jadi nyong jago ngurus wali, kalau lihat kesalahan apa bukan wali, ah kita kedua mau hebat, salah bro. Jangan menutup, cara wali itu harus benar semua dalam pandangan dia ya. Cara dia, wali itu tidak bisa salah sama sekali. Harus bersih banget, harus gak melakukan hal-hal menurut pikirnya dia, ini bahaya. Wala yutalibuhum bil ismah, jangan sekali-kali nuntut kepada mereka untuk menjadi orang yang ismah. Ismah itu maksum, karena yang maksum itu cuma para nabi dan roh Rasul. Yang tidak berbuat maksiat sama sekali cuma nabi dan rasul dan para malaikat. Ini manusia walaupun wali tetap masih bisa berbuat salah, bahkan berbuat dosa, tapi karena mereka para aulia kekasih Allah, biasanya mereka dijaga sama Allah. Maka di sini disebutkan setelah wala yutalibuhum bil ismah fa innahum mahfudzun. Tapi kita ketahuilah sesungguhnya mereka mahfud. Mahfud itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu. Jadi para awliya maksum tidak mungkin punya sifat ismah, tapi mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu. Dijaganya itu kadang-kadang caranya macam-macam. Dijauhkan dari sifat ingin berbuat maksiat, itu jaga sama Allah. Sehingga kita kadang-kadang lihat atau kita sering dengar ucapan Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir yang ngarang kitab Sulam Taufik. Kalau Taufik itu di pondok-pondok Habib Abdullah bin Husain bin Tohid itu mengatakan, wallahi ma hamamtu bi makruhin wala fa'altu bihi. Demi Allah, Allah tidak berikan kepada kami hamamtu bi makruh, ingin terlintas ingin berbuat makruh. Demi Allah, dalam pikiranku tidak pernah terlintas ingin berbuat makruh. Wala fa'altu bihi, dan apalagi mengerjakan, tidak pernah. Makruh pengin nglakoni ora. Ning makruh ora pengin sama sekali nglakoni, apa maneh ha? Paham nggih? Makruh mawon boten pengin sama sekali nglakoni dan tidak pernah melakukan. Apalagi ha? Dan orang semacam ini, beliau ini berarti orangnya dijaga sama Allah. Sampai makruh saja enggak mau. Lihat makruh jijik. Ning ndelok makruh jijik ndelok haram apa maneh? Gimana mboten? Nah, kalau sudah jijik enggak mungkin mendekati. Orang-orang semacam ini para aulia yang sampai mengatakan, demi Allah, tidak pernah terlintas untuk melakukan perbuatan makruh dan tidak pernah melakukan makruhan. Artinya di sini orang tersebut dijaga sama Allah dari perbuatan yang buruk, dari hal yang makruh saja sudah dijaga, apalagi dari yang tapi bisa berbuat, bisa. Kalau Allah lepas penjaganya, bisa manusia. Iya begini. Dan kadang-kadang cara jaganya Allah, kalau ternyata sampai dia berbuat perbuatan yang sifatnya tidak baik misalnya, itu kadang-kadang cepat dimaafkan oleh Allah. Dijaganya Allah dengan dihapus dosanya, dimaafkan, karena dia diingatkan langsung cepat balik. Jadi ini ngomong soleh ini kelalaian khilaf itu terburunya keras banget dari Allah, sehingga cepat balik, cepat istighfar, menangisnya, nyeselnya luar biasa. Ada yang mengatakan satu orang nangis itu selama 40 tahun gara-gara melakukan satu perbuatan dosa. Cici keringat, nangis, nangisi, nyeselnya itu 40 tahun. Itu ngomong sore kan sih benar. Nyeselnya 40 tahun. Ya Allah, ditegur yang luar biasa sama Allah, dikasih rasa takut, sehingga dengan 40 tahun itu, karena ada penyesalan, maka tidak mengulangi lagi dari dosa-dosa yang lain. Karena dijaga dengan cara penyesalan yang ditanamkan dalam hatinya oleh Allah selama 40 tahun, berarti selama menyesal dia takut tidak bermaksiat lagi. Artinya ini dijaga sama Allah, dikasih rasa takut selama 40 tahun. Tujuannya apa? Supaya dijaga tidak mengulang lagi sampai 40 tahun tidak mendekatkan diri kepada maksiat kepada Allah Subhanahu. Iku emane Gusti Allah kados niku. Paham nggih? Pokoke ning dalam wong saleh wis mudun bebas. Jangan nuntut dia, jangan enggak boleh salah wong saleh, wali jere nang salah itu jangan. Kalaupun berbuat salah pun kita lihat di mata kita, itu urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan Allah, maka Allah akan berikan cara untuk membersihkan kesalahannya. Apalagi orang-orang yang dapat kedudukan si Allah mulia, caranya macam-macam, dibersihkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu. Kadang-kadang Allah ingin mengangkat derajat orang tersebut, penjaganya dilepas sehingga dia lupa, sehingga nyeselnya itu mengangkat derajat. Nyeselnya sehingga setelah nyesel ibadahnya tambah, setelah nyesel doanya tambah, setelah nyesel yang mulanya tambah, setelah nyesel pendekatan dirinya tambah. Ini cara Allah untuk mengangkat supaya semangatnya tinggi muncul dengan cara semacam itu. Allah yang atur semuanya. Sehingga kata guru saya Habib Zain itu mengatakan, pengarang kitab ini mengatakan, rubba ma'asyatin awrathathul dhil wal inkisar afdol minat ta'ah awrathathul al-izza wal istighfar. Al-Kamakol. Kadang-kadang di antara perbuatan maksiat itu memunculkan maksiat yang memunculkan rasa takut, kemudian hancur di hadapan Allah, nyesel habis melakukan maksiat, hancur, nyesel sehingga dia niat tidak ingin mengulangi lagi, malu, takut sama Allah. Maksiat yang mewariskan rasa semacam ini lebih afdol daripada ketaatan mewariskan kesombongan dan bangga diri. Na'udzubillah min. Jadi kadang-kadang ada maksiat tapi akhirnya mewariskan rasa takut, dia akhirnya nyesel, dia akhirnya tobat, dia akhirnya semakin takut dengan Allah, semakin jauh dari maksiat tersebut, semakin dekat dengan Allah. Itu lebih baik daripada sholat, sujud, zikir, tapi mungkin habis itu dia nyesel, dosanya bersih, sementara kita sujud dosanya nambah. Gimana pendapat? Ya gini, kayak maksiat yang nge-kepot dalam maksiat umpama sujud terus gak mau khusus, dan dia ternyata pulang di rumah nangis, sujud, ternyata dosanya sudah diampuni Allah, habis. Sementara kita dosanya numpuk karena setiap lihat orang itu, oh ini bersih dari maksiat. Cara duduk dengan orang wali, orang soleh, ah, tok jodohin menunjuk, leh, pada beli aneh, ah, dia orang bakal oleh kebaikan sama segala kata, jadi orang wali bilang-bilang ini masih nuntut pakai otak di sisi seakan-akan dia gak boleh berbuat salah, seakan dia maksum, gak bakal dapat. Nah, maka, paham ya? Mereka kadang-kadang orang soleh ini itu ngetes murid-murid sejati sengaja melakukan tingkah-tingkah singannya ngalahin murid dekuat, murid singsa. Sing sejati, kalau sing sejati, kalau anak-anak ini diuji. Coba murid yang sejati, rusuk doa apa enggak, kadang-kadang melakukan hal-hal. Gak pernah dikerjakan, tapi dibangun dia malah dikerjakan sekali. Gak pernah melakukan keburukan ini, tapi dibangun dia adalah melakukan keburukan. Supaya apa? Supaya tahu mana yang sejati, mana yang enggak. Di situ akan terlihat. Sikapnya tunjuk aneh, penampilannya bikin orang goyah. Coba, kuat apa enggak? Zaman biar dites, zaman saya kita malah ben khusnudun pimpin caranya, tampilannya ben katon api, jadi muridnya khusnudun, orang khusnudun, jadi orang kejebur. Guru itu jaga banget supaya murid tidak gampang goyah sekarang. Kalau dulu dites, malah dibalik. Biar pada ngaji, kita baca di sini ya, pada saat di awal-awal atau gimana. Orang murid datang ke gurunya mau ngaji, minta salik, mau dianggap jadi murid, pengen ngikutin seorang guru-guru soleh, kita orang soleh. Kalau dulu orang yang mau ngaji ke guru-guru itu malah diuji, dikasih syarat, dikasih apa. Tapi karena semangat orang-orang dulu dalam mencari ilmu, beda dengan semangat anak zaman sekarang. Ya, kita kadang-kadang di hadapan anak-anak jaga penampilan, jaga posisi, jaga bicara supaya mereka tidak gampang goyah, sebab sedikit saja gampang goyah. Ning biyen orang rusak. Kayak ini men, ngomongnya kaos blong, ya gue mesti kabar dewe lagi. Kadang-kadang buka jajan ini pasan, gak usah sama muridnya, tapi orang dalam penampilan. Kadang-kadang maaf, waktu kuliah sampai guru, sampai muridnya, ya ini kuna polos-polos, tapi murid sejati gak doya. Karena yang dicari ilmu, saya gak lihat penampilannya, gak melihat itu urusan dia dengan Allah. Saya ingin kejati ilmu dan barokah, gak peduli dengan penampilan model apa. Saya ingin beliau, coba lu gini ya kak, lemah, gini ya kak, lemah. Makanya kita harus berusaha ngomong supaya mereka kuat dulu, supaya mereka gak lemah dulu dengan cara yang baik. Nah, anak yang kue, baik kadang-kadang akses yang pada put mungkin ucap paham buat itu. Dulu ada seorang murid datang ke guru minta ngaji, kata gurunya, kamu besok kalau mau ngaji jangan datang sekarang, besok pagi-pagi datang duduk depan, jangan ketok itu sebelum saya buka, duduk ya, besok pagi-pagi ya baru subuh ini. Gurunya tahu ini muridnya depan pintu, tahu nggak berani ketok sebelum dibuka, nunggu sampai duha giliran, wah kena debu, kena angin panas, sampai ada tamu. Akhirnya dibukain pintu, tamu, ah kamu dari kapan? Dari pagi. Sudah, pulang dulu besok sini lagi. Wis nunggu sing esuk sampai dhuwur, pulang dulu besok sini lagi. Tapi muridnya teka mani. Coba muridnya ya. Wis nunggu dhuwur esuk nunggu di kemang panas nang dhuwur. Dibukani kur wis ate bali sing meneh mani. Kira-kira teka bali murid jaman saiki. Aku kayak esuk kok ana suka esuk cucu sampai dhuwur dijomat kok ora dibukani. Kira dibukani tusuk kon bali langsung parah. Suka langsung Ensu kan kalau tamunya masuk, kata tamunya sama kan ngaji melas halo ya, saya mau lihat kesungguhan dari ngaji, mantap gak dengan saya mau ngasih sesuatu yang mahal. Kalau saya gak yakin dengan dia mampu, gak yakin dengan dia amanat, yakin dengan cuma saya mas. Akhirnya pagi datang lagi, gitu lagi sampai duhur. Tamu yang datang tiap duhur itu datang lagi ke Sipi ini jago mengharap halu dari kapan? Dari habis subuh. Woi, habis subuh? Iya, kasihan ya hari. Masuk. Ah, dari apa? Tahu habis subuh. Dari habis subuh ya, Syekh. Ya sudah tunggu ya, bentar. Khair. Tamunya makan, kata tamu dikasih makan. Syekhnya itu jago tamu, makan siang. Kata tamunya, itu kasihan dari pagi suruh makan bareng. Iya. Iya. Duh. Udah. Setelah selesai makan, cuci, tahu cuci kobokan, nanti kobokan di sini kan, air kobokan, cuci tamunya dan dia disiram di atas jendela itu muridnya. subuh santri jaman saiki. Terus ngesuk sampai tuhur. Jilau dutok toho. Baru disiram banyak kobokan. Kalau di kerupuk makan lenting-lenting-lenting. Jilau makan di buang. Setelah sampai waktu tuhur suruh sholat balik lagi. Pikirnya baru sholat pamulang dan sholat bareng tuhur. Coba jangan masuk dulu tuhur pak. Ada satu syarat yang belum saya minta. Kalau kamu mampu menurut syarat saya, boleh kamu jadi murid saya. Mampu. Bis, akhirnya kata dunia, pulang hari ini, besok kesini lagi. Orang di memahan, awet esok, panas, cuma suruh sholat balik lagi, besok pulang, pagi-pagi sini. Pagi datang, ditemuni. Hari yang ketiga temuni. Syaratnya gini, sebelum mau ngaji. Itu tahu, bukit di Tarim itu ada bukit-bukit kecil. Itu tahu bukit gunung itu? Ya, kamu naik. Ya, terus loncat. Loncat. Iya kalau mau ngasih saya saat itu, kalau harus ngaji. Coba ya deh, kalau saya bukit ini. Bukan tudakan ya, aku mencorot sini sama kau dengan sinagatnya. Ada ngaji apa tuh buat bubuan. Bukit, ini kejadian nyata loh. Habib juga menceritakan ke saya itu. Naik murid itu, ya akhir. Suruh mencolok, iya, tanggung jawab itu. Tanggung jawab saya, kalau menurut saya mau jadikan guru kamu, ya saya tanggung jawab. Guru itu harus tanggung jawab, murid dunia akhirat. Ya sudah, kalau untuk tanggung jawab, naik, melayu, munggah dulu. Apa yang dikerjakan? Begitu sampai atas, mencolok murid. Ini murid sejati. Tapi yakin terhadap gurunya. Dan yakin bahwa orang ini dekat dengan Allah Subhanahu. Umpama kejadian misalnya digawe mati dia lagi nuruti perintah wong saleh obah paring Gusti Allah. Digawe Gusti Allah eman berarti lewat orang ini Allah akan jaga saya. Mencolok orang peduli blung. Diselamatkan sama Allah. Enggak luka kaget dia mulai tambah yakin sama guru. Kita harta kalau mencolok maning wangi. Amin. Paling ya sakit wajar lah. Paling alhamdulillah dikira berhasil ini sudah syarat itu udah mau ngaji kok urusan apa yuk. Ketemu sama gurunya. Ah, loncat sudah, kamu loncat. Loncat, bener kamu loncat? Iya. Sampai atas, iya sampai atas. Terus loncat, tadi waktu loncat mata ini pernah melek. Merem, takut ya, paling mani melek. Ini bener, tapi karena tadi jatuh sudah tahu aman. Pertama kan aku merem, senekat dong. Gini pertama dulu ngerti kalau mata guru nih. Saat balik yang kedua lari nggak peduli, naik lagi melek loncat, bluk. Setelah berhasil dan gurunya itu waktu anaknya lari langsung gelar sejadah ya Allah selamatkan. Guru sejati nggak menyelakakan, gelar sejadah, angkat tangan ya Allah anak itu mau melakukan kebaikan untuk cari ilmu sedang memujinya selamatkan. Selamatkan aku ya Allah. Ini guru saya kan ben takut nanti saya butuh kebisaan aku. Alhamdulillah, men. Balik, selamat. Baru boleh ngaji. Baru boleh. Dan ini dulu dikerjakan bukan zaman orang-orang tasawuf, bukan zaman orang tarekat saja. Dikerjakan oleh Imam Abdullah bin Abbas, orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Duduk, mau belajar dengan gurunya, seorang sahabat Nabi Zaid bin Harith, sahabat yang alim. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, masih kecil, mau belajar sama gue. Itu duduk di depan pintunya sahabat Zaid bin Harith sampai berdebu wajahnya, sampai orang lewat gak kenal Abdullah bin Abbas. Saking lamanya nunggu, gak berani ngetuk pintunya. Sampai dibuka sama sahabat Zaid, diajar apa? Abdullah bin Abbas, oh dari kapan? Dari pagi, masuk, kenapa gak ngetuk? Saya gak berani ganggu ngetuk pintunya. Jadi kan belum ya. Tuh, sejak ini kayaknya Bibi tuh ngetuk-ngetuk. Bibi, kan mau lahir, Bibi. Lah, aku lawan aku ada. Tiga orang mandi duduk, sawang pokoknya jam 9 lakanya bubar banget lah. Apalagi nunggu di pinggir jalan yang debunya. Orang-orang zaman dahulu apa? Zaman dahulu di pinggir jalan debu, padang pasir ya. Kata sahabat-sahabat yang lewat, saya sampai tidak tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan siapa yang duduk. Ternyata Abdullah bin Abbas saking banyaknya debu ke muka dan rambut karena angin debu dan ketutupan debu aja gak kenali Abdullah bin Abbas saking lamanya duduk depan pintu sahabat Zaid bin Thabit, orang ulama besar. Nah zaman dulu semacam itu santri maka dapat manfaat, gak suruh dong lagi apa sih jeruk itu husnudzon, Allah yang ngasih berkah, Allah yang membalasnya. Karena dikerjakan tulus, karena Allah sabar, Allah yang ngasih beri berkat mereka, Allah kasih. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua, jangan sekali-kali apa tadi? Menuntut keismahan seorang guru. Artinya guru itu harus jangan berbuat salah, guru itu harus benar terus. Ini salah berarti Allah kayaknya orang benar. Pokoknya kita harus nonton saja. Apa pun yang kerjakan, kayak Miki santri tadi. Kalau nuntut gurunya pantas. Ini guru janji orang bisa cekelit, tinggal ada umum jadi meski mainnya jadi kon maling. Meski aku disiram toh, jadi guru maling tamu orang hormati, mau lagi kelih orang dimena. Itu kalau nuntut ke guru kan gitu, nyala, katanya salah terus. Tapi kalau tadi santri nggak lihat disiram ya, nggak marah, nggak diajak makan, nggak suka. Setelah capek cuma diusir sama pulang nggak marah. Kenapa? Hatinya tidak pernah menuntut kesempurnaan. Soal melihatnya adalah saya tetap apapun yang dikerjakan ini mungkin ujian dari Allah, saya harus sabar. Ini mungkin Allah muja, Allah sengaja menjadikan guru itu bergerak melakukan ujian untuk saya sehingga saya harus bisa, harus lulus, harus berhasil. Apapun resiko saya harus sabar barokah orang ini. Gitu. Ya belum lah. Ini murid saya ini disiram kobokan langsung kita guru nggak bergerak apa? Teman-teman disiram kobokan, tok. Akhirnya tuh kita potongan orang beres kita, langsung potongan orang beres. Karena kita mengukur kebaikan orang dengan mata kita. Diperaskan sekarang harus begini, menurut kita nggak bisa. Paham ya? Husnudzon itu paling bagus untuk mendapatkan keberkahan orang-orang soleh. Insya Allah. Yang terakhir, wa an la yasma'a tanqisuhum lil ghair fa innahum inma yuriduna bidzalika takmilah. Jangan mendengarkan kekurangan-kekurangan dari orang lain. Jangan terlalu fokus dengan ucapan-ucapan yang merendahkan guru tadi dari orang lain. Khobat lima rapik, aja di rumah. Husnudzon. Jangan terlalu banyak mendengarkan orang-orang yang ngomong A, B, C terhadap guru. Wih, jangan diterima. Paham ya? Jangan terlalu fuduli. Oke, guru itu terlalu kemihan lagi nama terlalu. Oke, gimana? Guru saya itu gimana? Oh, dulu aku dengar yang gak ber... kok yang akhir. Sudah, bismillah. Kalaupun ada kekurangan dari guru kita yang kita duduki, misalnya atau wali yang kita duduk saat itu yang kita ingin harap barokahnya, atau orang soleh yang saat itu kita ziarahi, maka kita tidak mau melihat kekurangan mereka, kita lihat kemuliaan yang Allah berikan dari mereka, kita harap kemuliaan itu mengalir kepada kita. Kelas selesai. Karena yang ngasih kemuliaan hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mereka itu cuma ujian wasilah, perantaraan kita untuk dapat keberkahan dari Allah, perantaraan kita untuk dapat kebaikan dari Allah. Makanya husnudzon itu tidak pernah rugi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih husnudzon dalam setiap saat kepada kita. Kata Habib Umar dulu saya mengatakan, kalau kamu ketemu orang baru yang belum kau kenal, anggaplah kitir. Anggaplah. Berarti kitir. Siapa kitir? Nabi Allah Khidir AS. Ada kisah yang pertama Nabi Allah Khidir, penutup majlis malam kali ini. Kalau sudah tidak husnudzon itu pasti rugi. Kalau husnudzon apa tidak? Tidak husnudzon rugi. Husnudzon itu rugi. Ada kisah tentang Nabi Allah Khidir. Tadi saya nyebutkan lihat orang yang baru ketemu anggaplah Nabi. Yang Nabi Khidir kan berarti orang soleh. Nabi jaluk itu enggak, gabung tangannya. Yuk, bisa boleh ketemu orang anyar salaman dan bung tangannya jatuh gitu, nggak bisa lah. Dan kepada Nabi Allah Khidir dikitirkan doanya mustajab. Nah, cerita tentang Khidir ada kejadian yang terjadi saat saya masih di Hadramaut, sana kejadian nyata ini nggak terlupakan jadi kejutan. Kita sering duduk dengan beberapa teman baca kitab, namanya kitab Tadhkirun Nas. Kitab apa? Baca sendiri. Habis makan daripada kosong santai baca. Ada Syekh Ahmad Al-Khatib, bukan Syekh Muhammad yang ada, Ahmad Al-Khatib namanya, suruh baca, suruh berantem, kita duduk. Ini ngatapin kitab salaf, kitab Tadhkirun Nas karya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang soleh. Cerita, disebutkan tentang keutamaan Tarim, keutamaan Masjid-Masjid Tarim, keutamaan orang-orang Tarim, disebutkan kisah-kisah adat-adat orang Tarim sebagainya. Kemudian disebutkan Masjid Ba'alwi itu keutamaannya diantaranya, diantara keutamaan Masjid Ba'alwi adalah setiap Jumat sore, sebagian para soleh mengatakan Nabi Allah itu sering sholat Jumat, sholat asar Jumat di hari Jumat sore. Sering rawuh sholat asarnya di Masjid Ba'alwi kalau hari Jumat sore. Sering hadir yang bicara Habibah Hudiasa, rawani besar. Di antara kemuliaan Masjid Ba'alwi adalah Nabi Allah itu sering banget sholat asar waktu Jumat, hari Jumat di Masjid Ba'al. Kita baca, akhirnya saat kita baca Jumat itu kan kita libur, bisa izin, bisa keluar. Maka saat itu kita selalu minta diizinkan untuk sholat asar di Masjid Ba'alwi. Dan diizinkan. Jalan loh, jauh dari Darul Mustafa ke Masjid Ba'alwi. Malah dulu belum Darul Mustafa, dari Masjid At-Taqwa. Karena apa? Karena di dalam keterangan kitab Tadbir An-Nas itu, kalau Jumat asar, Nabi Allah itu sholat di Masjid. Saya sama beberapa teman berangkat rutin sholat asar, wiridan sana pulang. Jumat libur, nggak ada taklim. Satu ketika yang biasa bareng sama kita orang, nah saya sebutkan namanya sudah, salah satu habib dari Jakarta, itu sakit. Biasanya kita 4 orang, 5 orang, itu sakit, anak nggak ikut ah, anak yang badan. Emang istiqomah kalau masih bisa, kita cari lumpangan sudah ngadang di jalan, barang ada motor itu naik motor kita orang jalan. Sayang sudah istiqomah berapa lama ya? Biar dapat barokah. Minimal kalau nggak dapat ketemu Nabi Khidir, nggak dapat doanya Nabi Khidir, minimal kita sholat di shofnya itu ada Nabi. Kita sholat dalam shof sholat jamaah kita di tengah-tengahnya ada, wah sudah kemulia macam-macam. Tapi karena memang sakit mungkin akhirnya tinggal lah, anak tinggal doakan aja sudah, mudah-mudahan cepat sehat ya kan. Kita jalan. Di dalam jalan, satu ustadz ini dari Pontianak namanya ustadz. Ada sudah ustadz yang ikut kita orang ngomong, "Bib, di kitab itu kan ciri-cirinya, di dalam kitab tadi disebutkan ciri-cirinya fitri itu kalau habis salam cepat pulang. Paling pertama keluar sih. Salam langsung pergi. Kalau sudah sering banyak orang yang tahu dibuka sirinya oleh para aulia bahwa ada Nabi Khidir, sehingga ciri-cirinya diantaranya si ciri Nabi Khidir itu kalau habis sholat yang keluar pertama kali cepet-cepet buru-buru biasanya itu. Ustaz Junaidi ngomong yang kudu panang sok paling buri kudu salaman gitu yang harus pindah yang Jumat orang tau pengen salaman pan dia rutuh mak akhirnya ngomong gitu kata anak terserah kalau ini mau maksakan biar dapat. Udah sok buri, iya emang sok buri. Tapi pintu Masjid Ba'alwi itu ada dua. Ada dua. Sini bisa, sana bisa. Akhirnya ternyata ini teman saya ini malah gak sholat. Takutnya begitu salam udah pergi dulu gitu. Akhirnya nungguin yang lama kok sholat. Ngadam doa. Tapi subhanallah pas di pintu yang keluar itu tadi. Paham ya? Setelah salam selesai kita kabarnya nggak ngerti ustaz ini ternyata nggak sholat nunggu di pintu mau ngadang salam tadi Nabi Khidir mau minta doa. Setelah selesai sholat salam, orang yang pertama keluar yang dilihat oleh ustaz ini dari pintu itu ternyata Habib yang tadi sakit. Habib yang tadi nggak berangkat, kaget. Ah ente katanya nggak mau berangkat, harap itu ikut motor kan, kami jalan nanti bonceng motor kan, terus keluar pertama coba dia jalan itu mantap. Habib ini terus pergi masuk, kita pulang terus tadi ngomong B itu Habib itu datang tadi B halat kita dihalati bonceng motor berarti terus keluar pertama dengar ngomongnya kita orang keluar biar dimintain cium tangan biar dimintain doa anak terpokok sampai pulang ke dalam sama Habib itu masih sakit gak pergi. Tanya Bib, demi Allah, Bib, Allah, ya enggak kemana-mana. Ya betul, Bib, iya. Itu berarti Khidir. Ini kejadian enggak terlupakan. Sampai Ustaz, ya Allah, tak tahu, tak tahu. Tak harap-harap. Coba bayangkan, kalau belum saatnya Allah, enggak bisa apa di depan mata. Dilalah, itu tadi, sukdon sama husudon itu. Coba kalau husudon keluar langsung, oh, Enggak. Jadi kenalan-kenalan hadir itu. Mudah-mudahan Allah hiasi hati kita dengan ustazan insyaallah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup majelis ini, ada permohonan hadiah Fatihah untuk kesembuhan Ibu Siti. Ibu Siti Khazanah di Bapak Kuseri yang sakit. Kemudian